Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, pembahasan kita masih seputar keterangan Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang tiga golongan manusia terkait pembatal-pembatal keislaman. Ada dua golongan yang menyimpang, yang sesat dalam hal ini, dan ada satu golongan yang lurus, yang adil. Ya. Dua golongan yang menyimpang itu, yang sesat itu, salah satunya ekstrim, berlebihan dalam masalah pembatal keislaman, memvonis batal Islam orang-orang yang hakikatnya tidak batal keislamannya. Jadi mereka ekstrim, yaitu kelompok Khawarij, ya, yang pada masa kita dikenal mereka teroris, ya, kelompok radikal, kelompok yang radikal, yang ekstrim, yang keras, berlebihan, melampaui batas. Dan telah kita dengar dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa mereka punya generasi penerus, ada kader-kader yang melanjutkan pemikiran-pemikiran mereka, yang melanjutkan gerakan-gerakan mereka. Kemudian golongan yang satunya lagi kebalikannya, ya, mereka terlalu moderat, istilahnya lunak, ya, tidak memberikan porsi yang semestinya dalam masalah ini. Yang harusnya memang difonis kafir, batal Islamnya, karena memang dalil menunjukkan hal itu, justru dibela, ya, dan tidak dikafirkan, memberi harapan terlalu jauh, memberi harapan kejaminan keselamatan, terjamin keislaman, keimanan, jaminan masuk dalam jannah, dalam keadaan sebenarnya terancam. Nah, yaitu atrafus tsani, golongan yang kedua, yaitu kaum Murji'ah. Kata Syekh, Al-Murji'ah itu kaum Murji'ah. Ya, mereka kaum Murji'ah, alladzina yaquluna, golongan yang mengatakan al-imanu bil qalbi, iman itu sebatas di hati saja. Ya, iman itu sebatas dalam hati saja. Walam yudkhilu fihi al-amala, dan mereka tidak memasukkan dalam kategori iman amalan. Amalan itu tidak dimasukkan dalam kategori iman oleh mereka. Jadi tidak dimasukkan dalam makna iman. Jadi menurut mereka, makna iman, definisi iman itu adalah keimanan dalam hati. Itu saja. Bagaimana dengan amal? Bagaimana dengan amalan? Menurut mereka amalan itu tidak masuk dalam makna iman. Oleh karena itu amalan apapun yang dikerjakan tidak ada efeknya terhadap keimanan yang ada dalam hati. Jadi ketika melakukan amalan kekafiran tetap tidak dikafirkan karena itu bukan bagian dari iman menurut mereka. Di sini letak rancunya, kelirunya. Berawal dari prinsip ini. Prinsip akidah dalam memaknai iman yang keliru. Wa ba'dhum yaqul, Sebagian mereka mengatakan la yadkhulu fihi al-qawlu wa innama huwa al-imanu bil-qalbi wa amma al-amalu fala yadkhulu. Sebagian mereka mengatakan bahasanya ucapan ya itu tidak masuk dalam makna iman. Sesungguhnya iman itu hanyalah sebatas keimanan dalam hati, adapun amalan tidak masuk. Sehingga mereka mengatakan, jadi adapun amalan tidak masuk dalam makna iman. Sehingga katanya falau amila ma amila fa innahu la yakfuru. Falau amila ma amila fa innahu la yakfuru. Sekiranya, seandainya melakukan suatu amalan, amalan apapun yang dikerjakannya, maka dia tidak bisa dikafirkan dengan amalan yang dilakukannya itu. Apapun amalan yang dilakukannya tidak bisa dikafirkan, karena itu bukan bagian dari makna iman. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'asiyatun. La yadurru ma'al imani ma'asiyatun. Suatu maksiat tidak bermudarat, tidak berefek merusak keimanan. Tidak berefek merusak keimanan. Maksiat apapun tidak akan merusak keimanan seseorang, karena keimanan itu adalah iman yang ada dalam hatinya, dan itu tidak terpengaruh sama sekali dengan amalan apapun, karena amalan itu bukan bagian dari makna iman. Jadi sebagaimana pula kata mereka wala yanfa'u ma'al kufri ta'atun, wala yanfa'u ma'al kufri ta'atun, dan tidak akan bermanfaat satu ketaatan bersama kekufuran. Ya, sebagaimana halnya seseorang yang kafir tidak punya keimanan di hatinya, ketaatan apapun tidak bisa berfaedah padanya. Begitu pula ketika sudah ada keimanannya dalam hati, amalan apapun, maksiat apapun amalannya tidak akan merusak keimanannya. Hadza mabda'uhum. Hadza mabda'uhum, ini mabda' mereka, ini ideologi mereka. Ini ideologi mereka, ini akidah mereka, kaum Murji'ah. Coba bandingkan ya, kaum Khawarij yang ekstrim yang kita lewati, ekstrimnya kan mengatakan, mereka mengatakan bahwa iman itu meliputi keimanan dalam hati dan amalan, masuk dalam makna iman. Tapi ekstrimnya mereka mengatakan satu amal maksiat, ya, satu amal maksiat yang pada kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah maksiat itu adalah dosa besar tingkatannya, hanya kefasikan, hanya pada kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melemahkan keimanan. Tapi tetap muslim mukmin, hanya saja fasik, lemah imannya. Tapi Khawarij mengatakan dosa besar itu, maksiat besar itu merusak imannya, membatalkan imannya, menghilangkan keimanan yang ada dalam hatinya. Di situ ekstrimnya. Kalau ini sebaliknya, ya, terlalu moderat, ya, lunak sekali, ya, tidak memberikan porsi yang semestinya, mengatakan iman itu hanya dalam hati, amalan bukan bagian dari makna iman. Jadi amalan apapun yang dikerjakan, maksiat apapun yang dikerjakan, meskipun kekufuran dia kerjakan, tetap kita tidak bisa kafirkan, karena amalan itu bukan bagian dari iman. Iman adalah yang ada di hatinya. Selama iman sudah ada di hatinya, amalan yang dia kerjakan meskipun itu kekufuran, maka tidak berpengaruh, berefek merusak. Wa akhadhu binususil wa'di allati fiha wa'dullahi bil maghfirati war rahmati. Mereka mengambil nas-nas yang isinya adalah wa'd, isinya adalah janji, ya, yang pada nas-nas itu terdapat janji Allah Ta'ala akan mengampuni hamba-hambanya yang punya dosa, maksiat, akan merahmati hamba-hambanya yang punya dosa. Nah, sebenarnya nas-nas itu memang menjanjikan ya, Allah akan mengampuni dan merahmati hamba-hambanya yang punya dosa, tetapi ya, yang dimaksud di situ adalah yang tetap ada harapan diampuni dan dirahmati oleh Allah adalah dosa-dosa yang tingkatannya hanya dosa besar dan tidak sampai pada tingkatan kekufuran besar, tidak sampai pada kufur akbar, syirik akbar, tidak sampai pada tingkatan kufur besar dan syirik besar yang membatalkan keislaman. Tidak sampai pada tingkatan kufur dan syirik, hanya kefasikan dosa besar. Itu yang tetap ada harapan diberi ampunan dan rahmat Allah. Namun mereka mengambil nas-nas itu, ya, pokoknya ini ada nas-nas janji dari Allah bahwa Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang berdosa, merahmati hamba-hambanya yang berdosa. Ada harapan untuk itu. Walam yajma'u bainaha, dan mereka tidak memadukan antara nas-nas itu wa baina nususil wa'idi, dengan nas-nas yang berupa ancaman, allati fiha at-tahdhiru minal kufri wasyirki wadh-dhunubi wal ma'asi, nas-nas yang isinya adalah tahdhir, peringatan, ya, peringatan dari kekufuran, kesyirikan, dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Mereka tidak memadukan, ya. Jadi mengambil saja nas-nas yang isinya janji dan harapan akan diampuni, sedangkan nas-nas lain yang isinya ancaman dari Allah, ya, terhadap para pelaku dosa, maksiat, syirik, kufur, itu tidak diambil oleh mereka, tidak dipakai oleh mereka. Nah, akhirnya jadi seperti itu, ya. Fahum, sebaliknya Khawarij apa? Mereka mengambil nas-nas yang isinya apa? Ancaman. Ya, ancaman. Nah, dan tidak memadukannya dengan nas-nas yang isinya janji dan harapan untuk mendapat ampunan. Nah, di situ letak kesalahan masing-masing pihak itu. Fahum akhadhu binususil wa'di. Jadi mereka mengambil nas-nas yang isinya janji adanya ampunan dari Allah, rahmat Allah, wa'tamadu 'alal raja'i faqat. Wa'tamadu 'alal raja'i faqat, dan mereka bersandar pada harapan saja. Bersandar pada harapan saja, sudah tidak ada sisi takutnya. Jadi murni harapan, berharap ada janji Allah akan diampuni dirahmati. Berharap, ya. Sisi takutnya tidak ada. Sebaliknya Khawarij terlalu takut karena nas-nas ancaman saja yang diambil. Ya. Ancaman adab Allah saja yang diambil. Terlalu takut, berlebihan takutnya, tidak menyisakan lagi harapan. Akhirnya ada yang melakukan dosa besar dikafirkan. Karena terlalu berlebihan dalam hal takutnya dan tidak memberi harapan. Memutuskan harapan dari orang-orang yang masih bisa, ya, dapat ampunan sebenarnya. Nah. Tayyib, wa ulaikal khawarij akhudhu binususil wa'id. Nah, mereka kaum Khawarij sebaliknya mengambil nas-nas yang isinya ancaman, wa taraku nususul wa'di war rahmati war raja, dan mereka meninggalkan nas-nas yang isinya janji Allah untuk mengampuni hamba-hambanya, merahmati hamba-hambanya, dan nas-nas yang isinya ya hamba-hamba Allah itu ya ada harapan, ya ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhu bi janibil khaufi, ya fa akhadhu bi janibil khaufi. Jadi kaum Khawarij itu mereka mengambil sisi khauf, sisi takut, ya sisi takutnya. Karena melihat nas-nas yang mengancam wa'id, mengancam adab Allah untuk pelaku dosa-dosa, ya, dan sebagian dosa-dosa itu disebutkan, ya, bahwa itu kekufuran, begitu, ya, itu syirik. Nah, padahal tidak sampai pada kufur besar, syirik besar. Nah, terlalu takut, sisi itu saja diambil, tidak ada lagi harapan, akhirnya difonis kafir, kekal dalam neraka. Nah, washtadda bihimul khauf, mengeras, menguat rasa takutnya mereka. ya, terlalu takut ekstrim akhirnya seperti yang kita dengar tadi. Wa ghallabu janibat takfiri. Wa ghallabu janibat takfiri, dan mereka mendominankan ya sisi pengkafiran ala nas terhadap manusia, karena saking takutnya, ekstrimnya takutnya ya melihat nas-nas yang mengancam dan meninggalkan nas-nas yang memberi harapan ampunan, sehingga mereka pun ya mendominankan sisi pengkafiran ya kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, yang sebenarnya yang mereka lakukan itu tidak sampai pada tingkatan kekafiran yang membatalkan keislaman mereka, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Ta'ala, tetapi mereka mendominankan ya sisi pengkafiran. Wastahallu dima'ahum, karena difonis kafir akhirnya dihalalkan darah-darah mereka. Wa amwalahum, dihalalkan harta-harta benda mereka. Bihadzal madhhabil fasidi, dengan madhab yang fasid ini. Sebaliknya kaum murjiah hanya mengambil nas-nas yang memberi harapan, janji Allah Ta'ala akan mengampuni, merahmati, harapan besar, sehingga yang semestinya ya semestinya itu dikafirkan karena memang sudah melakukan amalan kufur yang besar, syirik besar yang batalkan keislaman, tetap dianggap aman-aman saja karena harapannya terlalu berlebihan dan tidak ada sisi takutnya. Nah, ya, amalan-amalan kufur syirik itu dianggap tidak bisa merusak keimanan mereka, karena keimanan itu selama sudah ada dalam hati maka dia terjaga ya selamanya. Nah, di sini naam kaum murji'ah. Tayyib, sesatnya di sini. Kemudian at-tarafu tsalitsu, golongan yang ketiga, ahlus sunnati wal jama'ati. Ya, ahlus sunnati wal jama'ati. Wa hum wasatun bainal madhhabain. Mereka ahlus sunnah wal jama'ah, posisinya mereka wasat, pertengahan antara dua madhab. Jadi berada di tengah ya antara penengah antara madhab khawarij dan madhab murji'ah. Nah, inilah madhab yang adil ya. Jadi wasatun bainal madhabain, madhabil murji'ah wa madhabil khawarij. Nah, fayajma'una baina nusus, maka ahlus sunnah jamaah memadukan seluruh nas-nas yang ada. Jadi sisi kebenaran yang ada pada khawarij itu ada pada ahlus sunnah, sisi kebenaran yang ada pada kaum murjiah itu ada pada ahlus sunnah, tapi sisi kekeliruan, kesesatan yang ada pada kaum khawarij dan sisi kekeliruan, kesesatan yang ada pada kaum murjiah tidak ada pada ahlus sunnah. Sudah kita dengar bahwa kaum khawarij hanya mengambil nususul wa'id, nas-nas yang mengancam, yang menimbulkan rasa takut. Itu ada pada ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah ada takutnya melihat nas-nas yang mengancam ya ancaman bagi para pelaku dosa. Yang ada di kaum murji'ah yaitu hanya mengambil nusus al-wa'ad, nas-nas yang memberi harapan, janji adanya ampunan dan rahmat, yang nas-nas yang isinya janji Allah akan mengampuni dan merahmati hambanya, yang ini melahirkan harapan. Ini ada pada ahlus sunnah, diambil ahlus sunnah. Jadi pada ahlus sunnah ada roja, harapan, ada harapan adanya ampunan dan rahmat. Nah, dua ini dipadukan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Khawarij hanya mengambil nas-nas yang mengancam, nas-nas yang memberi janji, harapan dibuang, sehingga ekstrim takutnya berlebihan dan membabi buta mengkafirkan. Ya, membuat orang putus asa dari harapan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kaum murji'ah terlalu moderat, lunak, berlebihan dalam berharap, sehingga tidak ada sisi takutnya, sehingga yang harusnya sudah terjerumus dalam kekafiran tetap diberi jaminan aman ya, dan tidak dikafirkan karena amalan itu tidak mengganggu, merusak keimanannya. Nah, Ahlus sunnah wal jamaah memadukan antara khauf dan roja, antara takut dan harapan. Nas-nas yang mengancam diambil, nas-nas yang memberi, menjanjikan ampunan diambil, dipadukan sehingga terpadu rasa takut dan harapan. Sehingga, dan ini seimbang, sehingga tidak ada sisi ekstrimnya dan tidak ada sisi lunaknya, moderatnya yang menyimpang. Ya, adil, ya, di tengah antara madhab khawarij dan madhab murjiah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yaqulun, mereka mengatakan innal kufra fil Qur'ani was sunnati, sesungguhnya kekufuran yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang qasimani ila qismain, terbagi menjadi dua. Ya, kekufuran dalam Al-Quran dan hadith Nabi Alaihissalam terbagi menjadi dua macam. Ada klasifikasi. Ya, kufrun akbaru wa kufrun asgaru. Ada kufur besar, inilah yang membatalkan keislaman. Ada kufur asgar, kufur kecil, ini tidak membatalkan keislaman. Wa syirkun akbaru, syirik besar, ini membatalkan keislaman. Wa syirkun asgharu, syirik kecil, ini tidak membatalkan keislaman. Wa dhunubul lati dunas syirki la yakfuru sahibuha, dan adzunub, dosa-dosa yang lebih rendah tingkatannya dari syirik, ya, tidak menjadikan pelakunya kafir, batal Islam. Nah, jangankan dosa-dosa yang disifati sebagai kefasikan, dosa besar, dan tidak disifati dengan kekufuran dan kesyirikan. Ya, jangankan yang itu. Yang disifati saja dengan kekufuran atau disifati dengan kesyirikan, tapi kufurnya, syiriknya adalah asgor, kecil, tidak sampai pada tingkatan kufur syirik besar, itu tidak menjadikan pelakunya kafir. Apalagi yang tidak disifati dengan itu, dia hanya dosa-dosa besar saja. Fasyirkul akbar wal kufrul akbar yukhrijani minal millah. Syirik besar, kufur besar, keduanya mengeluarkan pelakunya dari al-millah, dari Islam. Wasyirkul asghar wal kufrul asghar la yukhrijani minal millah. Syirik kecil, kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Khilafan lil khawariji, berbeda dengan madhab kaum khawarij. Ya, kaum khawarij sapu rata. Semua dosa, ya, meskipun itu hanya kufur kecil, syirik kecil, meskipun itu hanya kabirah minal kabair, hanya satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada, sapu rata semuanya dikafirkan. Karena terlalu takut dan memutus harapan. Karena hanya mengambil nas-nas yang berisi apa? Wa'id, ancaman. Meninggalkan nas-nas yang ada janji ampunan, sehingga tidak punya harapan lagi. Naam. Walakinnahuma, akan tetapi keduanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu syirik kecil, kufur kecil, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kusonil iman mengurangi keimanan. Ya, mengurangi keimanan, yakni melemahkan keimanan. Khilafan lil murji'ah, berbeda halnya dengan kaum murji'ah yang harapannya terlalu besar dan tidak ada sisi takutnya karena hanya mengambil nas-nas yang memberi janji ampunan Allah Ta'ala, rahmat Allah, dan meninggalkan nas-nas yang memberi ancaman untuk para pelaku dosa. Sehingga mereka mengatakan bahwa, ya, syirik kecil itu, kufur kecil itu, ya, dosa besar itu tidak berefek melemahkan keimanan. Imannya yang sudah ada di hatinya sempurna selamanya, meskipun melakukan dosa besar, meskipun melakukan syirik kecil, meskipun melakukan kufur kecil, tetap sempurna karena iman itu hanya di hati amalan tidak ada kaitannya dengan makna iman. Nah, Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Ya. Iman itu meliputi yang ada di hati dan meliputi ya, amalan. Iman itu meliputi keimanan dalam hati, pembenaran dalam hati, meliputi ikrar ya, dengan lisan mengikrarkan keimanan, dan meliputi seluruh amalan, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh lainnya, itu semua adalah iman. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu dosa ya, suatu dosa, dosa besar, syirik kecil, kufur kecil, maka itu melemahkan keimanannya. Melemahkan keimanannya. Tapi karena itu hanya dosa besar, atau itu hanya syirik kecil, atau kufur kecil, tidak sampai mencabut akar keimanannya. Jadi tidak dibatalkan keislamannya, tetapi melemahkan. Tetapi melemahkan. Khawarij mengatakan enggak, akarnya hilang. Keimanannya hilang, batal Islamnya. Khawarij Murji'ah mengatakan, ya, jangan begitu, ya. Mereka imannya masih sempurna. Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Ahlus Sunnah di tengah, adil. Tidak bisa dikafirkan karena itu hanya syirik kecil, kufur kecil, dosa besar, itu tidak membatalkan keislamannya. Tapi jelas keimanannya melemah, terpengaruh dengan maksiat itu. Jelas? Nah, fahum fi turfai naqid, maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada ya, atau mereka fahum yakni kaum Khawarij dan kaum Murji'ah fi turfai naqid, mereka berada di dua posisi ya, yang saling kontradiktif, saling bertentangan. Jadi keduanya saling menyalahkan tentunya. Nah, ya, kaum Khawarij mengatakan kalian terlalu moderat, terlalu lunak, memberi harapan berlebihan. Kaum Murji'ah mengatakan kalian terlalu keras, membuat orang putus asa. Ya, nah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, walillahil hamd. Naam, wasat. Naam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala puji Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberi petunjuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka wasatun, mereka di tengah, mereka adil. Ya, adil. Jama'u baina nususil wa'idi wa nususil wa'ad. Mereka memadukan antara nas-nas yang isinya ancaman bagi para pelaku dosa dan nas-nas yang isinya janji adanya harapan, adanya ampunan dan rahmat. Wa jama'u bainal khaufi war-raja'i, dan mereka memadukan antara sisi takut dan sisi harapan. Nah, ya, ada takut ya terhadap dosa, tetapi bukan putus asa. Ada harapan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, falam ya'khudur raja'a faqat. Jadi mereka tidak mengambil harapan saja, ya. Kama akhadathul murji'ah, itu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Murji'ah, harapannya saja yang diambil sehingga semuanya aman, imannya sempurna selamanya. Tidak ada ya pengaruhnya dosa-dosa yang dilakukan ya. Jadi tetap sempurna keimanan, tidak ada pengaruhnya dosa-dosa itu terhadap keimanan, tidak melemahkan keimanan ya. Amalan apapun yang dilakukan tidak bisa menjadi kafir ya, harapannya berlebihan, tidak ada sisi takutnya. Walam ya'khudul khaufa faqat, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengambil sisi takut saja, kama akhadathul khawarij, sebagaimana dilakukan oleh khawarij, sehingga mereka kaum khawarij ekstrim dalam hal takut dan memutus harapan dari para pelaku dosa sehingga dikafirkan semuanya. Nah, alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah, adil ya, dipadukan ada sisi takut dan ada sisi harapan. Naam. Kemudian ditutup oleh Syekh kesimpulannya, kata beliau, faman 'abadallaha bil khaufi faqat fa huwa kharijiyyun. Ini dicatat baik-baik ya. Faman 'abadallaha bil khaufi faqat fa huwa kharijiyyun. Maka dari itu barang siapa beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan rasa takut saja, tidak ada harapannya sama sekali, maka dia tergolong khariji, orang yang berideologi khawarij, beraliran khawarij. Ya. Dia termasuk khawarij. Wa man 'abadallaha birraja'i faqad fahuwa murji. Fahuwa murji'un. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan harapan saja, tidak ada rasa takut, maka dia seorang yang berideologi murji'ah. Dia murji', beraliran murji'ah. Jadi merasa aman, imannya sempurna selamanya karena yang ada di hati saja. Naam. Naam, jadi harapan saja, tidak ada takutnya, tidak ada khawatiran bahwa imannya ada apa-apa di keimanannya. Tidak ada kekhawatiran, terasa takut bahwa imannya lemah ataukah rusak ataukah batal dengan suatu pembatalan Islam. Tidak ada, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Nah, harapan saja dia. Ya. Wa man 'abadallaha bil hubbi faqad fa huwa sufiyyun. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, fahuwa sufiyun, maka dia seorang sufi, ya, yang beraliran tasawuf. Sufi yang mengatakan bahwa, ya, barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan takut, dengan rasa tak, karena takut diazab oleh Allah, takut neraka Allah, karena berharap masuk surga, maka itu tidak benar. Itu salah. Yang benar adalah beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Jadi, ya, orang sufi menyembah Allah dengan cinta saja, tidak menggunakan harapan dan takut. Jadi barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, tidak ada harapan dan takut padanya, maka dia sufi. Wa man 'abadallaha bil khaufi war raja'i wal hubbi war raghbati war rahbati fa huwa muwahhidun sunniyun. Yang benar, yang memadukan semua itu, apa yang ada pada khawarij, dari takutnya khawarij, sisi takutnya khawarij, apa yang ada pada murji, sisi harapannya murji, apa yang ada pada orang sufi, sisi cintanya sufi, semuanya dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah. Man 'abadallaha bil khauf, barang siapa beribadah kepada Allah dengan memadukan antara rasa takut kepada Allah, takut azab Allah, takut diazab oleh Allah dalam neraka, war raja, dan beribadah kepada Allah dengan raja, memadukan antara khauf, takut tadi, dengan raja, berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah, berharap dimasukkan dalam jannah Allah, wal hubbi, dan juga dipadukan dengan hub, rasa cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, sehingga karena cinta kepada Allah, ya, dia berharap bisa berjumpa dengan Allah, ya, dengan mendapatkan ridhonya. Dia berusaha untuk menaati Allah dan tidak menyelisihinya. Warraghbah warrahbah. Raghbah semakna dengan harapan, rahbah semakna dengan takut. Jadi dipadukan semuanya, beribadah kepada Allah ada sisi takutnya kepada Allah, ada sisi harapannya kepada Allah, dan ada sisi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa muwahhidun sunni, maka dia adalah seorang muwahhid sunni. Ini yang benar. Ya. Jadi semua sisi-sisi yang ada pada tiga golongan yang sesat itu ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Apa tadi, kalau khawarij menyembah Allah, beribadah kepada Allah hanya menggunakan rasa takut saja, tidak ada harapan yang tersisa. Takut, ya, sehingga ketika melakukan dosa besar yang seharusnya masih ada harapan untuk diampuni itu sudah diputuskan harapannya. Kafir sudah kekal dalam neraka. Selesai. Paham? Kaum Murji'ah beribadah kepada Allah hanya dengan sisi harapan saja. Ya, ada keimanan dalam hati, aman, sempurna selamanya, jangan khawatir, jangan takut, dosa apapun yang dilakukan tidak mengurangi, tidak melemahkan keimanan, tidak bisa merusak dan membatalkan keimanannya. Sufi mengatakan, ya, jangan menyembah Allah dengan karena takut diazab, takut nerakanya. Jangan menyembah Allah karena berharap surganya, tapi sembahlah Allah karena cinta kepada Allah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan menyembah beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah, takut diazab dalam neraka, karena berharap diampuni oleh Allah, dirahmati Allah, berharap masukkan dalam jannahnya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Fa hadha huwa at-tafsilu fi hadhihi al-mas'alati al-'azimah. Inilah rincian pada masalah yang besar ini. Ya. Inilah rincian pada masalah yang besar ini. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, kita istirahat dulu. Nah, sebelum lanjut ke materi kajian yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.